Aku lo neng terminal malah mbek tinggal. Sabar ya. Aku lo ngenteni sampean lo, Mas. Mosok. Yo, aku kesuwen. Lo tangannya nih.